siap? Ayo kita nyanyi bersama. Waktunya kita bergembira. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau